Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaallah kita akan menyampaikan pembahasan tematik sebagai penyegaran yang tema pembahasan tersebut insyaallah ya, perkara yang terkait dengan aktivitas kita sehari-hari, yaitu aktivitas talabur rizq, aktivitas mencari rizki. Dan merupakan sesuatu yang tidak kita pungkiri bahwasannya mayoritas aktivitas kita atau kebanyakan di antara kita adalah aktivitas talabur rizq, aktivitas mencari rizki. Bahkan ini aktivitas mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini adalah melakukan talabur rizq, mencari rizki. Baik mereka yang soleh atau mereka yang fajir, mereka yang muti' atau mereka yang asi, orang yang soleh, orang yang jahat, orang yang taat dan orang yang bermaksiat, semuanya beraktivitas mencari rizki. Yang membedakan adalah orang-orang yang soleh, maka mereka akan memilah-milih cara yang baik, cara yang benar yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencari rizki. Sedangkan sebaliknya, orang yang jelek, yang dia tidak memilah-milih dari jalan apapun, dengan cara apapun, dia mencarinya. Baik dari jalan yang benar atau dari jalan yang haram. Tersebarnya riba di tengah-tengah umat menandakan ada orang yang sembarangan dalam mencari rizki. Perdagangan yang curang, pengurangan timbangan, dan yang lainnya dari berbagai macam aktivitas yang tidak dibenarkan syariat. Dan juga yang membedakan mereka, orang-orang yang muti', orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas yang mereka lakukan dalam talabur rizki, mencari rizki, tidak melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang tidak taat kepada Allah, aktivitas mereka dalam mencari rizki melalaikan dari beribadah kepada Allah, melalaikan mereka dari menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang gak sholat hanya karena gara-gara mencari rizki dalam tanda petik. Berapa banyak mereka yang tidak menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena alasan tadi, mencari rizki. Maka suatu keyakinan yang harus kita tanam dalam hati-hati kita, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Termasuk tentunya takdir yang akan menimpa kita. Termasuk di dalamnya tentang rizki-rizki hamba. Nasib seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah dari binatang melata apapun, makhluk yang bernyawa, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati-hati kita. Allah yang mengatur rizki, Allah yang menetapkan rizki hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya, penting juga bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang mendatangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul mal wal arzak, baik nikmat harta, anak, rizki, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab tersebut, sehingga kita akan bisa melakukan sebab-sebab yang syar'i dalam mengais rizki, mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab-sebab yang syar'i yang telah Allah tunjukkan, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sebab yang bisa mendatangkan rizki, yang diantaranya insyaAllah akan kita sebutkan pada malam hari ini. Di antara sebab-sebab yang mendatangkan rizki, yang pertama adalah taqwallah azza wa jal, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang mendatangkan rizki. Apa makna takwa? Telah berulang-ulang tentang takwa. Apa makna takwa? Taati Allah. Karena takut kepada azab Allah dengan cahaya dari Allah. Nah, dan meninggalkan larangan Allah karena takut azab Allah dengan cahaya dari Allah. Taib, taqwallah, taqwa dari kata waqayaki, menjaga, memelihara. Waqayaki wiqayatan, menjaga, memelihara. Artinya, al-insan yaj'al wiqayatan min azabillah. Seorang membuat wiqayah, benteng, atau tameng untuk menjaga dirinya dari azab Allah. Bifi'li awamirihi, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini takwa Allah, ini bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sebab yang bisa mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat yang kita hafal, sering kita baca, sering kita dengar, namun kadang kita lupa mempraktekannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini janji Allah. Wallah la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Jalan keluar dari kesempitan dunia dan juga kesempitan akhirat. Allah berikan jalan keluar, kesempitan di dunia dan di akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hmm. yang dia tidak harap, yang dia tidak menduganya, ya, datang rezekinya. Nah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus yakin bahwasanya taqwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam ayat yang lain. Dalam, kalau tadi dalam surat apa? At-Talaq. Ayat 2, ayat 3. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf. Ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk-penduduk negeri-negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakati minas sama, maka niscaya akan kami buka untuk mereka berkah dari langit, wal ard, dan juga berkah dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka karena perbuatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalau seandainya mereka penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah akan menurunkan berkah untuk mereka dari langit dan bumi. Dari langit Allah turunkan hujan yang membawa berkah. Bukan hujan yang membawa kerusakan. Hujan yang membawa berkah. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala bukakan berkah dari bumi. Yaitu Allah suburkan tanah-tanah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan pepohonan-pepohonan, tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang mengeluarkan panen yang bagus, hasil yang bagus, sebagai rizki bagi manusia. Allah berkahi. Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang memenuhi dua syarat ini, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Allah berjanji akan membuka berkah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Hadzal awal, ini yang pertama. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang kedua, di antara sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tawakkulu 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini sudah kita singgung kemarin pada pertemuan sebelumnya. Sedikit tentang at-tawakal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yaitu menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalani sebab-sebabnya. Menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan sebab-sebabnya. Hadza huwa tawakkal, ini makna tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggantungkan dirinya dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dan disertai dengan melakukan sebab-sebabnya, maka orang seperti ini ketika dia berhasil, maka dia memuji Allah, tidak menyombongkan diri, tidak mengatakan ini karena saya pandai bisnis, ini karena saya sekolahnya sekolah jurusan perekonomian. Tidak. Tetapi dia mengatakan ini adalah semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jal. Kemudian, ketika dia tidak sukses dalam perkara yang dia cari, maka dia tidak menggerutu. Dia tidak menggerutu, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatadajjar, tidak berkeluh kesah juga. Tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dia bersabar dan dia meyakini adanya hikmah di balik itu semua. Dia meyakini sepenuhnya bahwasannya masalah rizki masalah datangnya manfaat, datangnya mudarat, masalah kaya, masalah miskin, masalah sehat, masalah sakit, nah, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Innallaha balighu amri, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan urusannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah telah tetapkan ketentuannya bagi tiap-tiap sesuatu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kecukupan atau dipenuhi keperluan dan kebutuhan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. At-tawakkal ala Allah. Ini juga ayat dalam surat yang sering kita dengar. Dari surat At-Talaq. Lanjutan ayat yang tadi. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu na'am bertawakal. Maka hendaknya seseorang yakin dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatunya untuk hamba-hambanya. Maka jangan takut. Kalau saya demikian dan demikian, nanti gimana? Kalau begini dan begitu, nanti bagaimana? Jangan takut. Inna syaitan ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Bagaimana nanti kalau begini? Sekolah enggak punya ijazah. Yang sudah punya ijazah aja susah cari kerja. Apalagi yang punya ijazah. Ditakut-takuti. Mau makan apa nanti? Apalagi zaman yang nanti zaman semakin modern, ya. Dan seterusnya. Inna syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu memerintahkan kalian untuk berbuat fahsya, kekejian, kemungkaran. Wallahu ya'idukum maghfirah min, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan. Wa fadla, dan Allah menjanjikan fadla, karunia. Dan termasuk daripada karunia adalah rizki. Allah menjanjikan rizki, sedangkan syaitan menjanjikan dan menakut-nakuti orang dengan kefakiran. Maka hendaknya seseorang yakin dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang kafir kepada Allah, menentang Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, masih Allah kasih makan, masih Allah kasih rizki, masih Allah kasih minum. Maka bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, yang beribadah kepadanya, dan seterusnya. Maka jangan khawatir. Dan jangan takut fakir atau takut miskin atau yang semisalnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatunya. Apa yang akan terjadi, pasti terjadi. Apa yang tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Kalau nasib kita kaya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita kaya. Kalau takdir kita ternyata tidak seperti itu, maka pasti akan terjadi. Maka pentingnya untuk kita terus memperbaiki keyakinan kita dalam hal tawakal. Dalam hal bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang kemarin juga sudah kita baca, tentang perumpamaan seekor burung dalam hal tawakal, diriwayatkan dalam Musnad Ahmad rahimahullahu taala dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Tirmizi dalam sunannya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziqtum kama turzaqut thair tagdu himasa wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya kalian akan diberikan rizki seperti seekor burung diberikan rizki. Burung tersebut terbang di pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan temboloknya sudah penuh dengan makanan. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Apa syaratnya? Kalau bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka akan diberikan rizki seperti seekor burung diberikan rizki. Pergi di pagi hari kosong temboloknya, pulang di sore hari kenyang temboloknya, penuh dengan makanan. Maka di dalam hadis ini pula terdapat anjuran bagi kita untuk kita senantiasa terus memperbaiki tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahwasanya tawakal kepada Allah adalah salah satu sebab yang mendatangkan rizki. Kita bisa melihat para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Dari Mekah ke Madinah. Di Mekah sebagian para sahabat dalam keadaan dia itu orang yang kalau zaman sekarang jutawan. Nah, orang kaya di Mekah. Kemudian datang perintah hijrah. Ia mewajibkan dia pindah dari Mekah ke Madinah. Dan dia tidak bisa membawa apa-apa dari hartanya yang ada di Mekah ke Madinah. Sehingga ada sahabat yang hanya membawa pakaian. Rumahnya yang besar, hartanya yang banyak, di Mekah ditinggal. Karena memenuhi perintah hijrah. Datang ke Madinah dengan sehelai baju di badannya. Sempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menangis melihat orang ini. Ketika dia masuk masjid dengan pakaian yang compang-camping. Atau pakaian yang biasa dipakai oleh orang miskin. Ali bin Abi Thalib menangis. Setelah ditanya, kenapa engkau menangis? Ternyata beliau melihat dulu orang ini adalah orang kaya di Mekah. Kemudian datang perintah hijrah, dia hijrah, rela meninggalkan hartanya. Dan di sini dia jadi orang fakir. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Meninggalkan hartanya yang ada di Mekah, datang ke Madinah. dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dalam keadaan tidak memiliki harta, ya, enggak takut. Enggak takut gimana nanti di Madinah, ya. Makan apa misalkan. Ya, tidak demikian. Datang perintah hijrah langsung. Mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah berazam, ya, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau sudah bertekad, bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya, masih banyak sebenarnya, ya, insyaallah kita naam tambah satu lagi. Di antara sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala adalah al-istighfar. Banyak-banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Man ya'ti bid-dalil. Dalilnya ada di juz 29. Ya. Surat Nuh, ahsanta, barakallahu fiik. Dalam surat Nuh, apa ayatnya? Ndak. Surat Nuh. Tentang ucapan Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya. Apa itu? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Perhatikan ayat ini. Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Midroro. Hujan dari langit. Ia mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan termasuk rizki. Jadi rizki Allah subhanahu wa ta'ala, kita gak bisa membayangkan kalau setahun gak ada hujan. Jangankan setahun, baru setengah tahun kemarin sudah kelabakan. Habis air. Yang punya sumur gali lagi. Dan seterusnya. Kelabakan. Maka hujan ini termasuk dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan dari langit untuk kalian. Wa yumdidikum bi amwali wa banin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak amwal, harta-harta kalian. Wabanin, dan anak-anak kalian. Wayaja'allakum jannat, wayaja'allakum anharo. Dan niscaya Allah akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Perhatikan, orang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan empat perkara. Pertama apa? Ampunan dari Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah kepada Allah maka karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yang kedua, Allah menurunkan hujan dari langit. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Saya Allah akan menurunkan untuk kalian hujan dari langit. Yang ketiga, Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Yuwayum didikum bi amwali wa banin. Dan niscaya Allah akan memperbanyak harta-harta dan anak-anak kalian. Kemudian yang keempat, Allah akan menjadikan kebun-kebun untuk kalian, sekaligus sungai-sungai untuk kalian. Subhanallah. Ini thamaratul istighfar, buah hasil dari istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan bisa mendatangkan empat perkara ini. Anak dan harta ini termasuk rizki. Kemudian kebun rizki, sungai rizki. Hujan dari langit juga rizki. Istighfar kepada Allah ternyata akan mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, diriwayatkan dalam tafsir Al-Khazin, salah satu kitab tafsir, bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada zaman beliau terjadi paceklik, marau panjang, paceklik, jadubah. Tidak ada hujan. Maka Umar ketika itu mengajak rakyatnya untuk istisqa. Meminta hujan. Hanya saja, dalam istisqa tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hanya memperbanyak istighfar. Kemudian sampai ada yang berkata, ya Amirul Mukminin, kami enggak mendengar kamu minta hujan. Kami cuma mendengar kamu itu banyak istighfar. Maka beliau membaca ayat ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Mintalah ampun kepada Rabb kalian karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan niscaya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dan niscaya Allah akan memperbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Dan niscaya Allah akan mengadakan kebun-kebun untuk kalian. Dan Allah akan mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Nah, beliau membaca ayat ini. Ini fikih beliau radhiyallahu ta'ala anhu dalam memahami ayat. Sehingga beliau tidak melakukan sesuatu karena pendapat sendiri. Tidak. Tetapi berdasarkan ayat ini. Sehingga ketika beristisqa beliau hanya memperbanyak istighfar. Banyak meminta ampun kepada Allah. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dalam tafsirnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan suatu kisah pada zaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, imam besar ketika itu. Bahwasannya ada beberapa orang yang datang mengeluh kepada beliau. Mengeluh, curhat kepada imam ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya biasa kalau kita juga pada zaman sekarang ya, kalau lagi kena masalah, datang ke ustaz. Ustaz gini, saat gini. Ya. Curhat, pengen solusi. Ketika itu datang orang kepada Hasan al-Basri, dia mengeluh dan curhat. Ya imam, kami mengalami peceklik, kemarau, dan seterusnya. Beliau tidak banyak bicara, beliau hanya mengatakan istighfirullah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Pergi orang ini. Datang lagi orang. Curhat lagi. Mengeluh lagi kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Orang yang kedua ini, dia mengeluhkan kefakiran yang menimpa dirinya. Saya fakir, ya, susah, orang sengsara, dan seterusnya. Mengeluh. Maka beliau pun tidak banyak bicara. Hanya mengatakan, istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Ya, subhanallah. Pergi orang ini. Datang lagi yang lain. Orang yang ketiga, dia mengeluhkan sudah lama menikah, belum memiliki keturunan. Sudah lama nikah, belum punya anak. Maka dia mengatakan, udu'ullaha an yarzuqani walada. Wahai imam, berdoalah kepada Allah supaya aku diberi anak. Diberi rizki anak. Nah. Kemudian apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Istaghfirillah. Minta ampunlah engkau kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang berikutnya. Dia mengeluhkan kebunnya yang kering kerontang. Nah, karena kemarau. kurang air dan seterusnya. Maka demikian pula jawaban beliau kepada orang ini. Beliau mengatakan istaghfirullah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Kemudian muridnya ada yang bertanya, ya Imam, datang beberapa orang kepada engkau mengeluhkan masalah-masalah yang berbeda. Yang satu tentang paceklik, yang satu tentang kefakiran, yang satu tentang pengen punya anak, yang satu tentang kebunnya, ya, dan seterusnya. Tetapi kok jawabanmu hanya memerintahkan semua orang itu yang tadi itu dengan masalah yang berbeda-beda agar beristighfar kepada Allah. Maka beliau mengatakan, ma qultu lahum min indi syai'an. Sungguh aku tidak berbicara dengan pendapatku sendiri. Melainkan innallaha ta'ala yaqul fi surati Nuh. Melainkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Sehingga berdasarkan ayat-ayat ini, istighfar, meminta ampun kepada Allah, ini akan bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya, kalaupun bukan masalah kita pengen rizki, istighfar itu sudah merupakan kewajiban bagi kita. Yang mana kita tidak terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Ya. Yang apabila kita ingin bebas dari dosa dan kesalahan tersebut, ya, maka kita harus banyak beristighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di samping istighfar tersebut, ternyata bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita semua ini sangat butuh dengan istighfar. Sangat butuh dengan naam permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak beristighfar. Diriwayatkan dalam suatu hadis, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum 100 marrah. Sungguh, demi Allah, aku beristighfar dalam setiap harinya 100 kali. Dalam satu riwayat, aksar min sabi'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Lebih daripada 70 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dijamin masuk surga, ya. Maka apalagi kita yang tidak ada jaminan, ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sangat butuh, sangat perlu na'am dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, tapi ini yang ketiga dari sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi masih banyak tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan rizki Allah. Namun insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.